Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddini amma ba'd. Jamaah kaum muslimin, ayat ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam yang berbarakah ini kita senantiasa mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kita, kajian akhir bulan pekan keempat, membaca risalah Ilah Al-Mahajjah, yakni jalan yang jelas yang terang tentang jalan para generasi terdahulu umat ini di dalam memahami agama. Generasi salafun salih di dalam mereka memahami dan mempelajari agama kita dan mengamalkan agama kita. Batasan di kitab anak pindah. Buat mainan anak-anak tiba-tiba pindah. Di mana sekarang? Halaman 23. Halaman 23. Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab halaman 23. Bab syaraf al-intisabi ila salafi. Setelah pada pembahasan-pembahasan yang sebelumnya kita bahas bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memuji para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan memerintahkan kita untuk mengikuti jalannya mereka, jalannya para sahabat, generasi pertama umat ini. Yang dalam bahasa Arab generasi awal, generasi pertama itu adalah generasi salaf. Itu bahasa Arabnya, di bahasa Jawa ini yo generasi awal umat ini, generasi yang mana merekalah orang-orang yang langsung dibina, dididik oleh para sahabat, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita diperintahkan untuk mengikuti jalan mereka dalam beragama. Karena Allah itu hanya ridha kepada tiga kelompok. Sebagaimana yang dulu pernah kita bahas firman Allah Subhanahu wa taala dalam At-Taubah ayat 100, as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radwan. Yani as-sabiqunal awwalun, generasi yang pertama, orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam dari kalangan kaum muhajirin, dari kalangan kaum ansar, orang-orang yang masih Islam sebelum Hudaybiyah, sebelum Dzulqa'dah tahun ke-6 Hijriah. Mereka itu ada dua kelompok, yang pertama muhajirin, yang kedua ansar. Walladzina taba'uhum ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Maka Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah hanya ridha kepada tiga kelompok. Satu, muhajirin, dua, ansar, yang ketiga yang mengikuti mereka dengan baik. Jadi muhajirin kita pasti bukan, ansar kita pasti bukan. Maka tidak ada jalan bagi kita kalau ingin Allah ridhoi kecuali menjadi kelompok yang ketiga, menjadi pengikut generasi sahabat, dan mereka lah orang-orang muhajirin, orang-orang ansar. Nah, oleh karena itu beliau meneruskan dengan pembahasan bahwasanya patokan kebenaran itu bukan dengan banyaknya orang. Patokan kebenaran itu adalah dengan istiqomahan kita dalam beragama, mengikuti jalannya Rasulullah dan jalan yang dianut oleh para sahabat. yang itu dalam bahasa Arab namanya jalan as-salafus saleh. Ini jalan as-salafus saleh. Maka boleh melanjutkan dengan satu pembahasan. Mulianya menyandarkan diri, menisbahkan diri dalam beragama kepada generasi tersebut. Saya ulang-ulang para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya menyandarkan diri, bahwasanya kita pengikut generasi salafun saleh dalam beragama itu bukan pengakuan, itu perjuangan. Karena ini itu bukan bendera, bukan seragam, bukan organisasi yang ada yakni nomor bakunya, yang ada NIP, nomor induk peserta, yang ada kartu anggota. Tapi ini adalah kita menyandarkan, kita berusaha untuk menjadi orang yang beragamanya kayak beragamanya para sahabat. Dan itu butuh perjuangan. Yang dibutuhkan itu adalah awal kita tatkala dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala untuk jadi beragama, itu adalah kita beragama kayak beragamanya para sahabat. Itu awal kebaikan, awal kemuliaan. Itu namanya intisab. Itu namanya intisab. Contoh para jamaah, intisab itu apa ya? Menyandarkan diri. Ini menyandarkan diri. Tatkala ada orang itu menyandarkan diri berpartai opo gitu ya, maka kan gerak, langkah, desah, nafas, ini noleh kanan, noleh kiri harus mengikuti garis partai itu. Kan itu ya? Itu namanya menyandarkan diri. Aku partai opo sing gawe enak. Kayak contoh, partai A, ngono wis. Kalau contoh nih, partai A, ngono ya. Tatkala orang itu menyatakan diri masang gendera dengar piomai partai A. Kaosnya dipakai yo partai A, gambar burine kaosnya ngono gambar tokoi. Maka gerak-geriknya, langkah-langkahnya, tingkah polanya mengikuti garis yang ditetapkan oleh partai A tersebut. Dia kemudian berorganisasi misalkan dengan organisasi apa? Maka gerak-geriknya, langkah sampai baju kopi yang ayo itu loh, sesuai dengan yang ada dalam partai tersebut. Jadi organisasi tersebut. Lah, awal langkah yang Allah tunjukkan kepada kita, bahwasanya kita beragama itu bukan dengan partai ini, bukan karena partai itu, bukan organisasi ini, bukan organisasi itu. Tapi kita berusaha beragama sebagaimana agama yang pernah dijalani oleh para sahabat, murid-murid langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu pertama awal langkah kebaikan. Setelah itu luruskan niat dan perjuangan. Bahwasanya ini menyandarkan diri kepada generasi termulia ini bukan gampang. Tapi butuh perjuangan. Akidahnya sudah tahu apa enggak akidahnya para sahabat? Ini kalau belum berarti berjuang, berusaha agar tahu, mempelajari kitab-kitab akidah. Kemudian meyakininya. Efek dari meyakini itu mengamalkan. Langkul lang aku salafi, wedi karo kendruwo. Kok gunane ngene. Ngaku netok ngaku, tapi ono kendruwo melayu. Ngene. Bukankah kita meyakini dalam kajian-kajian kita? Ngene, bahwasanya setan itu lemah. Dan bahwasanya enggak ada itu yang namanya gendruwo. Ngene, dalam arti gendruwo itu arwah gentayangan. Yani orang mati hidup lagi penasaran itu enggak ada. Yang ada itu adalah jin dan setan yang ingin menakut-nakuti manusia. Itu keyakinan kita dan itulah akidah Ahlussunnah. Akidah salafun saleh. Kita berusaha untuk berakidah dengan akidah mereka dan kita berusaha mengamalkan akidah itu. Konsekuensi ini nek melakukan ning kuburan dhewe malam-malam ku kaudi. Ini kawati. Jadi makanya saya katakan dari awal para jemaah sekalian, ini itu bukan organisasi yang cukup dengan punya kartu peserta. Tapi ini itu perjuangan hidup. Semakin kita tahu, semakin kita berusaha untuk mengamalkan, semakin dekat hidup kita ini dengan agamanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penampilan luar itu penting. Tapi penampilan luar akan keropos dan gak ada fungsinya kalau kemudian tidak diikuti dengan kekuatan batin dan amal yakni pribadi atau amal keseharian. Yakni amal keseharian. Nah, oleh karena itu para ikhwatin azani Allah wa iyyakum, kalau kemudian selama ini kita memahami bahwasanya yang namanya manhajus salafus saleh itu tergambar dengan jenggot, tergambar dengan itu tampilan luar, casing kalau bahasa kita. Casing itu perlu. Kalau casingnya yo kudu sing kelemangan. Ini jenengan duwe di tengah diskui soko goreng, gak pake casing, kono piringe, kono bungkuse, kono opon, kak gelem lah. Yuk kono pakai tangan, oh monggo, kono, yuk kono sing gelem. Casing itu penting, casingnya ya kawan itu penting. Casingnya tambah api, itu kan tambah menarik. Tapi apa gunanya casing? Dibuka kemudian, segoi mambu. Apa gunanya kemudian casing? Casingnya mantap, masya Allah, jenggotnya lebat, bagus, wallahi. Ini apa itu celananya itu benar-benar setengah betis, ngono ya. Bagus, casing itu semakin bagus, itu bagus semakin bagus. Tapi kadang-kadang apa gunanya casing itu? Kalau kemudian akidahnya, ibadahnya, akhlaknya tidak mencerminkan yakni yang dilakukan oleh generasi salafun saleh. Maka beliau sekarang ini beliau sekarang, kitab yang kita belajari ini kitab tentang panduan bagaimana kita beragama. Tapi praktek beragama adanya nanti di kajian akidah, adanya nanti di kajian fikih, adanya nanti di kajian akhlak, adanya nanti di kajian tazkiyatun nufus. Karena kitab yang kita pelajari itu adalah bagaimana pola diri, bagaimana kita itu yakni untuk berbuat. Nah, beliau mengatakan qala Allahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala firman, huwa sammakumul muslimina min qablu. Allah yang memberi nama kalian dengan nama muslimin. Min qablu, sebelumnya. Wa fi hadza, dan dalam masalah ini. Baik. Maknanya ini Syekh ingin membawa ayat ini. Dulu kalian itu wahai para sahabat, wahai orang-orang yang ada pada sammakum, memberi nama kalian. Kalau Allah menyebut nama kalian, kum gitu ya, kalian, itu maksudnya siapa? Para sahabat. Orang yang hidup yang saat ayat ini turun. Huwa sammakum, Allah yang memberi nama kalian itu dengan al-muslimin. Maknanya sekalian sebelum ini kalian itu berbangganya, menyandarkan dirinya, ikut aturannya, itu ikut aturan kabilah. Aku Aus, aku Khazraj, aku Bani Hashim, aku Bani Mahzum, aku dari kabilah ini, aku dari kabilah ini. Dan mereka terikat kuat dengan kabilah itu. Bener, salah, elek, nyini api, mati, urip, nyini, bela kabilahnya. Itu dulu orang-orang Arab. Ini benar salah ikut kabilah. Abu Jahal menjadi Abu Jahal kan gara-gara kabilah. Abu Jahal jadi Abu Jahal kan gara-gara kabilah. Dia itu tahu dengan yakin, seyakin-yakinnya kalau Muhammad SAW di atas kebenaran. Tapi dia gak mau masuk Islam gara-garanya kabilah. Karena Rasulullah dari Bani Hashim, sedangkan beliau dari, atau dia dari Bani Mahzum. Dan Bani Hashim dan Bani Mahzum itu saing bubuyutan, pesaing, bukan musuh ya, pesaing. Ini pesaing bubuyutan. Ini Abu Jahal sendiri mengatakan, ini di hadapan kaumnya, kita itu Bani Mahzum dengan Bani Hashim dari dulu itu pesaing ketat. Apa yang mereka miliki, kita memilikinya. Apa yang kita miliki, mereka memilikinya. Semua kemuliaan Bani Hashim kita memilikinya. Semua kemuliaan kita dimiliki oleh Bani Hashim. Kita itu saingan ketat. Saiki, sekarang orang-orang Bani Hashim itu bisa berbangga karena mereka memiliki yang tidak kita miliki. Ini, mereka bisa mengatakan kepada kita, Bani Hashim, saiki aku menang. Di kalangan kami sekarang ada seorang nabi dan kalian gak memiliki nabi. Apa jawaban kita tuh apa? Kita gak bisa jawab. Maka kita tidak akan pernah mau beriman kepadanya. Kita tidak akan pernah mau beriman kepadanya. Itu Abu Jahal. Ini itu Abu Jahal. Nah, masyarakat Arab yang dari dulu itu terkotak-kotak dengan kabilah-kabilah, ta'asubnya dengan kabilah-kabilah itu, Allah kemudian mengatakan sekarang nama itu is hilang. Hilangkan semua penyandaran diri kepada kabilah-kabilah-kabilah ini. Karena Allah telah mengganti nama kalian itu, wa huwa sammakum al-muslimin. Allah telah memberi nama kalian itu dengan Al-Muslimin. Cukup itu sebagai kendaraan. Masing-masing Aus, Khazraj, Bani Hashim, Bani Mahzum, Bani Adi, Bani Taim, Bani Tamim, Bani Qahtan. Semua itu melebur menjadi satu nasab, melebur menjadi satu sandaran, sama-sama Al-Muslimin. Sama-sama Al-Muslimin. Baik. Berarti nama ini harus kita kejar. Pokoknya kita itu menjadi Muslim. Entahlah Indonesia, entah Saudi, entah Yaman, entah kulit putih, entah kulit hitam, entah dia itu berkecimpung di pesantren A, berkecimpung di pesantren B, bergerak di organisasi A, bergerak di organisasi B, baju ini abang, baju ini putih, baju ini biru, baju ini hijau. Yang penting bagaimana dia itu dalam beragama menjadi seorang Muslim di zaman turunnya ayat ini. Itu yang penting. Kata-kata aneh yang terakhir. Jadi huwa sammakumul muslimin, Allah memberikan nama kalian dengan muslim. Muslim yang Allah puji di sini, muslim siapa? Muslim saat ayat ini turun. Siapa? Muslim zaman itu. Ini muslim zaman itu, zaman ayat ini turun. Muslimnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Kenapa? Kalau kita katakan muslim zaman sekarang, itu bingung. Muslim sing ngendi? Wong kaya api karo banyu. Sing iki mengatakan ngono, sing iki mengatakan ngono, sing iki ngene, sing iki ngono, gak karo-karuan. Maka muslim yang Allah maksudkan di sini adalah muslim yang Allah puji adalah muslim tatkala ayat ini turun. Dan bukanlah begitu kita memahami semua ucapan. Kalau kita memahami ucapan, itu adalah makna dari kata-kata itu saat ucapan itu ada. Tidak bisa dipahami dengan yakni saat yakni kata-kata itu pada zaman sekarang. Nah. Para widnasani Allahu yakum anil Harith Al-Asy'ari radhiyallahu anhu anna Rasulullah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal man idda'a da'wal jahiliyah, barang siapa yang menyeru dengan seruan jahiliyah, fa innahu min tusa jahannam, maka dia itu adalah menjadi apa itu bahan bakarnya api neraka jahannam. Faqala rajulun ya Rasulullah wa in shalla wa in sham, meskipun dia itu salat meskipun puasa. Qala Rasulullah mengatakan wa in shalla wa in sham, meskipun dia itu salat meskipun dia itu puasa. Fad'u bida'wallah, serulah dengan seruan Allah alladhi sammakumul muslimin al mu'minin ibadallah, yang Allah hanya memberi nama kalian itu dengan muslimin mu'minin ibadallah. Kenapa para jemaah sekalian Rasulullah seketat ini dalam ngomong, dalam berbicara, dalam sabda? Karena efek belakangnya itu kalau sudah ta'assub dengan nama selain muslim itu berat. Itu berat konsekuensinya, itu berat sekali. Karena kalau sudah ta'assub dengan kabilah, kabilah kan dikendalikan oleh pimpinan. Pimpinan diganti, elek. Semua mati urip karena kabilah. Berarti ya pokoknya belok kabilah. Masih ingat apa yang dulu saya katakan, ceritakan oleh Dzahabi rahimahullah ta'ala dalam kisah perang Yamamah. Tatkala beliau menceritakan ada seorang Arab Badui itu dari Bani Yamamah, dari kabilah Yamamah. Yamamah itu jadi dari Bani Hanifah, kabilahnya yang Musailamatul Kadzdzab. Dia itu ketemu sama orang Muslim. Ditakoni, Mas, sampeyan ngono lho, kok ya percaya ni Musailamah itu nyeni nabi, kok percaya ku piye to? Ngono yo, nek basa kita. Dia itu kemudian mengatakan, enggak gitu. Aku itu loh, innani la'alam anna Muhammadan shadiq wa anna Musailamah kadzdzab. Saya itu yakin, seyakin-yakinnya kalau Muhammad ngaku jadi nabi itu jujur, benar. Lah Musailamah ngaku jadi nabi itu pendusta. Aku tuh ngerti. Tapi bagiku pendusta dari Bani Hanifah lebih aku cintai daripada orang jujur tapi dari Quraisy. Lakin kadzdzabu Hanifah ahabbu ilayya min shadiqi mudhar. Itu. Dan akhirnya dia perang, di perang Yamamah itu membela orang-orang Bani Hanifah padahal dia tahu pimpinannya pendusta. Ini untuk memerangi pasukan Abu Bakar yang tatkala itu dikerahkan untuk memerangi ini apa? Musailamatul Kadzdzab. Musailamah ini Al-Kadzdzab. Lah, para wahyu Allah Subhanahu wa taala. Bani Hanifah Ini Bani Hanifah itu termasuk golongan dari orang-orang Muslim yang dulu pada waktu perang, pada waktu peristiwa Wuhud. Jadi pada waktu setelah Fathu Mekah tahun ke-8, di tahun ke-9 itu kan zaman orang-orang itu masuk Islam berbondong-bondong. Dari berbagai kabilah, utusan sana pada datang. Sampai tahun itu dikenal dengan Amul Wufud, tahun kedatangan delegasi negara untuk datang ke kota Madinah menyatakan keislamannya. Kenapa? Ya sekarang kan Rasulullah jadi penguasa tunggal. Kalau kemarin itu yang masih ada kekuatan Quraisy dengan Fathu Mekah yang terjadi pada tahun 8, yakni bulan Ramadan tahun 8 itu menjadi masuk dalam wilayah kaum muslimin, maka Jaziratul Arab hanya ada penguasa tunggal, yaitu kekuatannya ibu kota sekarang di kota Madinah. Maka semua kabilah berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam, entah tenanan, entah karena nyeni tunduk pada kekuasaan. Gak penting bagi kita, yang penting mereka masuk Islam. Yang penting mereka itu masuk ke dalam agama Islam. Lah, salah satu di antara rombongan yang datang itu adalah utusan rombongan dari Bani Hanifah. Ini, tapi kan enggak mesti ketuanya yang datang. Pimpinannya itu adalah Musailamah. Ya, salah satu dari mereka rombongan dari Bani Hanifah itu masuk ke dalam agama, menyatakan keislamannya. Jadi, mereka itu muslim. Kemudian setelah setahun kemudian sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, Musailamah itu menyatakan diri sebagai nabi. Sejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Sejak Rasulullah SAW masih, dia ngirim surat kepada Rasulullah SAW. Dia mengatakan, yani min Musailamah Rasulillah ila Muhammad Rasulillah. Dari Musailamah utusan Allah kepada Muhammad utusan Allah. Yani ketahuilah bahwasanya Allah telah memberikan tugas kepadaku sebagaimana tugas yang Allah berikan kepadamu. Hanya orang-orang Quraisy itu orang-orang yang zalim. Munusurati. Dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada utusan itu. Maka Rasulullah tanya sama utusan itu, "Kamu percaya kalau saya utusan Allah?" "Iya." "Kamu percaya kalau Musailamah itu utusan Allah?" "Iya." Maka Rasulullah mengatakan, "Sudahlah, pulanglah." Yani dengan membawa surat. Seandainya jadi bukan karena utusan perang itu enggak boleh dibunuh, aku akan membunuh. Ini. Tapi kan utusan itu enggak boleh dibunuh. Dalam dunia diplomasi itu kan enggak boleh dibunuh. Ini. Rasulullah memberikan surat balasan min Muhammadin Rasulillah ila Musailamatil Kadzdzab. Dari Muhammad utusan Allah kepada Musailamah sang pendusta. Sejak saat itulah dia punya gelar Musailamah Al-Kadzdzab. Yo jenenge yo Musailamah Kadzdzab. Ini jeneng aslinya yo Musailamah gitu toh. Musailamah dari Bani yani Hanifah, yani dari Bani Hanifah. Itu para jemaah sekalian, efek dari yang namanya intisab. Intisab itu apa ya? Penyandaran diri. Bokein uang itu kalau sudah menyandarkan diri kemudian ta'assub, itu sangat rawan pada titik kalau pimpinan puncaknya berubah. Pimpinan puncaknya berubah. San isor-isor pokoke mati urip aku dadi ini kelompok ini. Mati urip aku dalam partai ini. Ini dalam ini partai hari ini. Itu kan yani susah. Yani itu kan susah. Lah, itu yang dihindari. Yani itu yang dihindari. Jangan berkiblat kepada ini, jangan berkiblat kepada itu, jangan berkiblat kepada itu. Kenapa? Karena begitu pimpinannya berubah, semuanya harus ikut. Kalau enggak berarti yani enggak mengikuti dengan kepemimpinan yang ada. Wallahu alam. Dan itu yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, tinggalkan seruan-seruan jahiliyah, seruan-seruan pengelompokan-pengelompokan itu. Karena itu adalah akan menjerumuskan orang ke dalam perkara atau dalam api neraka jahanam. Rasulullah mengatakan wa insallahu wa insam. Mereka bertanya, "Ya Rasulullah, meskipun masih salat, meskipun masih puasa?" "Iya, meskipun masih salat, meskipun masih puasa." Karena salat dan puasanya akan lenyap begitu pimpinannya berubah. Karena efek apa? Ta'asub. Ini efek ta'asub dari hal tersebut. Wallahu a'lam. Qala Ibn Abbas, berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, "Man aqarra bismin min hadhil asma." Barang siapa yang mengakui salah satu dari nama-nama yang baru ini, faqad khala'a rabqatal Islam min 'unuki. Dia sebenarnya telah melepas ikatan Islam dari itu. Maksudnya bukan langsung kafir begitu, bukan, tapi sangat dikhawatirkan dia akan menyeleweng dari Islam karena pengaruh ta'assub kepada kelompoknya tersebut, yakni kepada kelompoknya tersebut. Qala Ibnu Abbas, berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu fi qaulihi ta'ala yauma tabayyadhu wujuhu wa taswaddu wujuh, pada hari tatkala wajah-wajah itu memutih dan ada wajah-wajah yang menghitam, maksudnya hari kiamat nanti. Ibnu Abbas menafsirkan tabayyadhu wujuhu ahli sunnati wal jamaah, mutihlah wajah ahli sunnah wal jamaah, wa taswaddu wujuhi ahli al-bid'ah wal dhalalah, dan menghitam wajahnya orang-orang yang ahlul bid'ah dan orang-orang yang sesat. Qala Maimun ibnu Mahran, Maimun ibnu Mahran salah satu ulama tabi'in kota Madinah di zaman Umar bin Abdul Aziz, iyyaka wa kullu shay'in yusamma bi ghairi al-islam, hati-hati kamu dengan segala sesuatu yang diberi nama dengan selain nama Islam. Yani qala al-Barbahari, berkata Imam al-Barbahari rahimahullah, yani i'lamu, Imam Barbahari itu siapa? Cucu muridnya Imam Ahmad. Imam al-Barbahari itu muridnya Marwazi, Marwazi itu muridnya Ahmad ibn Hanbal. I'lamu, ketahuilah, annal islama huwa sunnah, Islam itu adalah as-sunnah, wa sunnah hi Islam, sunnah adalah Islam itu sendiri, adalah yani Islam itu sendiri. Qala al-Lalika'i, berkata Imam al-Lalika'i, kullu man i'taqada madhhaban, semua yang meyakini madhab tertentu, pendapat tertentu, fa ila sahibi maqalatihi allati ahdatsaha yantasib, maka dia menyandarkan diri kepada pencetus pendapat itu, wa ila ra'yihi yastanid, dan kepada pendapat lainnya dia itu bersandar, illa ashabul hadis, kecuali orang-orang yang memegang teguh hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna sahiba maqalatihim Rasulullah, karena pemilik dari ucapannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahum ilaihi yantasibun, mereka bersandar kepadanya, wa ala ilmihi, yani yastanidun, dan bersandar kepada ilmunya, wa bihi yastadillun, dan dengannya mereka berdalil, wa ilaihi yafza'un, dan kepadanya mereka yani ber yani faza, yani kalau ada sesuatu yang yani membutuhkan untuk yani mengambil sikap, maka kepadanya, wa bi ra'yihi yaqtadun, dengan pendapatnya mereka ikut, wa bidzalika yaftakhirun, dan dengan itu mereka berbangga, wa ala a'da'i sunnatihi biqurbihim minhu yasulun, dan mereka memerangi orang-orang yang memusuhi sunnahnya, faman yuwazihim fi syarafiz dzikr, lalu siapa yang bisa menyaingi mereka dengan kemuliaan sebutan, wa yubahihim fi sahatil fakhr wa uluwil ism, dan menyaingi mereka dalam tingginya nama. Nah, qala Ibnu Taimiyah, berkata Ibnu Taimiyah rahimahullah, la aiba 'ala man adhhara madhhab as-salaf, tidak ada cacat bagi orang, tidak ada aib bagi orang yang menampakkan yakni menyadarkan diri kepada generasi salafun salih, wa intasaba ilaihi, dan bersandar kepadanya, wa ataza ilaihi, bal yajibu qabulu dhalika minhu bil ittifaq, wajib untuk diterima, fa inna madhhab as-salaf la yakunu illa haqqan, karena pendapat yakni salafun salih tidak mungkin kecuali kebenaran. Semua itu keterangan dari ayat Al-Qur'an, sunnah Rasulullah, dan para ulama sahabat, para tabi'in, dan sampai pada para ulama-ulama berikutnya, semuanya menyadarkan, yakni semuanya menunjukkan kepada satu titik yang sama, bahwa yakni beragama para jamaah Allah Subhanahu wa taala, kalau mau selamat ambillah agama saat yakni agama itu masih dijalankan oleh generasi pertama umat ini, dan kepada mereka kita berkiblat. Yakni kepada mereka kita itu berkiblat. Tapi saya ulang-ulang, ada dua masalah yang penting dalam masalah ini. Yang pertama, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama bahwasanya ini bukan pengakuan, ini itu perjuangan. Ini itu adalah perjuangan. Casing penting, tapi isi jauh lebih penting. Isi penting, casing juga penting. Yani jangan yani cukup dengan casing. Wallahi wa rahmatanazani Allahu yakum. Seseorang yang mengaku dia berpijak kepada salafun salih dalam beragama itu punya perjuangan yang berat. Yaitu apa? Memahami agama. Bagaimana sih akidahnya salafun salih? Bagaimana sih ibadahnya mereka? Bagaimana sih akhlaknya mereka? Bagaimana sih hatinya mereka? Itu pertama. Yang kedua, berusaha mengamalkan semaksimal mungkin. Berusaha untuk mengamalkan. Jadi, tapi Bagaimana orang itu akan mempelajari? Bagaimana mungkin orang itu akan mengamalkan? Kalau dia bersandar aja, gak mau. Jadi awal itu bersandar. Saya beragama, saya muslim, muslim yang sesuai dengan para sahabatnya Nabi sallallahu alaihi yani wa ala alihi wa sallam. Kemudian kita berusaha untuk mempelajarinya, berusaha untuk mengamalkannya, berusaha jadi untuk mengamalkannya. Wallahu a'lam. Itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu difahami, maka semua pengelompokan kaum muslimin tapi masih di bawah payung itu tanpa ta'assub, silakan. Ini faham maksudnya? Setelah hal ini difahami bahwasanya kita beragama itu mengenucut kepada bagaimana beragamanya para sahabat, maka semua pemetaan setelah itu, ini asalkan berpayung pada payung yang sama tanpa ta'assub, maka boleh. Sebagaimana di zaman Rasulullah SAW juga sudah ada pemetaan. Di zaman Rasulullah SAW sudah ada pemetaan. Apa? Allah sendiri sudah memetakan manusia pada waktu itu terbagi dua. Ada muhajirin, ada ansar. Ada muhajirin, ada ansar. Jadi, dan Rasulullah SAW tidak menolak pemetaan kabilah. Ini orang Aus, ini orang Khazraj, ini orang itu. Bahkan pemetaan itu pernah digunakan oleh Khalid bin Walid pada waktu perang Yamamah. Perang Yamamah itu kan perang yang sampai dikenal dengan perang kebun kematian, perang lahan kematian. Saking banyaknya orang mati di situ. Pasukan Musailamah Kadzab itu berjuang mati-matian. Bener salah pokoknya sak kabilaku tak belok. Bener salah. Sampai peristiwa Bara ibnu Malik, yang kan benteng itu gak bisa ditembus. Kenapa? Yani karena mereka itu bentengnya kuat, dan mereka perbendaharaan makanan di dalam itu sangat kuat. Benteng itu biasanya kalau dikepung, itu yang menang itu yang luar, karena bantuan bisa masuk, yang di dalam gak bisa masuk. Tapi ternyata pertahanan dalam itu sangat kuat, yang di luar malah keteteran. Ini bicara nih, sudah sebulan lebih mereka ngepung, gak menghasilkan apa-apa. Setiap kali maju, anak panah itu dihujan dari atas, gak bisa masuk. Gak ada jalan, kecuali nekat. Jadi, ada salah satu antara sahabat Bara ibn Malik. Dia mengatakan, lemparkan aku ke dalam. Aku tuh wong yang cili. Pakai apa? Pakai manjanik. Berarti manjanik, ketapel raksasa. Cuma pohon, pakai karet, gitu. Tarik wong 10, wong 20, tarik. Tarik. Baru itu taruh di sini, dilepas, bung, terbang, pakai ilmu meringankan tubuh. Gak ada ilmu kanuragan, kesaktian itu gak ada. Seandainya ilmu kesaktian itu ada, maka yang paling butuh itu para sahabat, karena mereka dalam dunia jihad. Seandainya ada, itu kan gak katimun, tapi terbang, wes, itu pakai manjanik, untuk dilempar, ketapel itu loh, ush, masuk ke dalam, berusaha untuk membuka, ya nih. Pintu gerbang itu dari dalam dan berhasil dibuka. Dan itulah perang Yamamah. Dan itu, ini perang perang Yamamah. Gitu ya? Lah, pada waktu dasar-dasar pertempuran itu, Khalid sebagai panglima perang tertinggi, itu bagaimana membangkitkan pasukan perang? Karena us kesuwen ngepung, lemes, capek, mulai segalanya lah sudah, jenuh. Dan yang dunia perang kan ya jenuh barang. Dunia taklim mana jenuh ya pemain perang. Yo jenuh, yo apa, ngono jenuh, momen perang, semui, ngono meninggalkan kampungnya, ngono, taklim ngono, bendino ngono, jenuh itu ada, manusiawi lah jenuh. Maka Khalid bin Walid menjelang perang itu dia mengatakan membagi pasukan perang enggak dengan sayap kanan, enggak dengan sayap kiri. Biasanya pasukan perang itu kan sayap kanan, sayap kiri, pasukan pendobrak, pasukan penghadang belakang, dan pasukan intip tengah. Mesti begitu kalau perang di zaman Rasulullah, enggak tahu mesti ada sayap kanan, sayap kiri, pasukan inti, pasukan mendobrak depan. Ini ada pasukan belakang, pasukan menyisir. Khalid bin Walid mengganti pola apa itu pasukan perang, mengganti dengan semua orang sahabat itu yang ikut perang itu dikelompokkan dengan kabilah masing-masing. Masing-masing diberi bendera. Ini, kemudian beliau berkhutbah. Wes kalian kaum muslimin, selama ini kita berjuang, Allah selalu memenangkan kita. Tapi kita gak pernah tahu sebenarnya Allah memenangkan kita itu lewat perjuangan kabilah mana. Sekarang akan kita buktikan sebenarnya kita menang selama ini itu siapa yang paling berjasa, kabilah siapa, tunjukkan bahwasanya kabilah kalian paling berjasa. Oh, semua orang Arab deh semangat di kabilah, mantap. Wong gresik ono semangat di kampung belas. Orang Arab disemangati kabilah mana, gue mati urip pokoknya untuk membuktikan bahwasanya dia Muslim dan kabilah dia yang hebat. Jadi perjuang itu gak eling urip, gak eling mati, maco itu. Itu digunakan oleh Khalid dan itu di hadapan para sahabat dan sah. Kenapa? Karena ini bukan untuk ta'assub, tapi untuk apa? Ini untuk ini perjuangan di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Lah, bagaimana dengan konsep kita sekarang para ikhwah sekalian? Konsep kita sekarang ada organisasi, ada yayasan, ono pesantren, ono majelis taklim, ngono ya. Ono apa nih? Oke lah pokoknya. Ini. Lah, semua itu boleh enggak kemudian saya itu bergerak di Al-Furqan? Ada yang bergerak di mana? Ada yang bergerak di majelis taklim ini, kiprahnya di situ. Ada yang bergerak, kiprahnya di sana. Ada yang di masjid ini, ada yang di masjid ini. Semua pemetaan itu, antum dari mana? Dari Al-Furqan. Nah, sampean dari mana? Saya dari majelis taklim. Polah ngono ya. Sampean dari mana? Pemetaan-pemetaan itu boleh. Enggak ada masalah, asalkan pertama enggak ada tasuk. Kenapa enggak tasuk? Yang kedua, tujuannya adalah untuk kembali kepada Islam yang pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling inti itu ta'assub. Jangankan majelis taklim. Dengar sik ono majelis taklim opo itu? Ono opo? Ono Nurul Jana. Ono Alifsan. Ono opo? Yani Darussalam. Ono Sunnah, mana ya? Ono terakhir Al-Hijrah. Ono apa mana? Ini masuk akal lah macam-macam. Semua itu asalkan pertama tidak ada ta'assub. Tapi kalau kemudian itu membawa ta'assub, jangankan majelis taklim kita, Muhajirin Anshar dibabat oleh Rasulullah SAW pada waktu muncul ta'assub sepulang dari perang Bani Mustalik. Namanya perang lah, ya capek, lemes. Ya ni sekarang-karuan jenengi perang, mana yo? Darah itu sek panas, mereka istirahat. Sahabat Angsor biasalah orang-orang Arab itu kan, sehingga Angsor ya kumpul sahabat Angsor, Muhajirin kumpul sahabat Muhajirin. Ini wajar lah jenengi wong. Ini entum itu misalkan ni di mana? Nah ketemu ni lah kelompok karo kelompok dewi-dewi, podo-podo ngresik, kumpul. Yes, itu wajar lah. Jangan dipaksa-paksakan. Suatu hari akhirnya mereka butuh minum. Yani sahabat Muhajirin itu ngutus salah satu di antara mereka untuk ngambil air. Sahabat Angsor ngutus salah satu di antara ngambil air. Maunya itu guyon, mau ketemu, no? Ketemu di sumur, guyon. Guyon sahabat Muhajirin itu guyon karo ngepuk pantatnya. Ngepuk pantate. Mau jan sahabat itu tumut pantate. Bagi orang Muhajirin, yani pukul pantat itu guyon-guyon normal. Bagi orang Angsor, yakni orang Madinah, perbuatan itu dianggap pelecehan. Dianggap pelecehan. Karena beda adat aja lah. Yakni beda adat. Sebagaimana dulu pernah kita bahas dalam kajian larangan. Yakni negeri kita, ono kumpul-kumpul ngene, ngentut, itu kan aib ngono ya. Yakni di zaman Rasulullah SAW kumpul-kumpul ngene, ono wong ngentut, sahabat ngentut, kemudian malah diketawain sama sahabat yang lain. Yang ngetawain itu dimarahi. Wong ngentut kok diketawain, apa itu diketawain? Biarkan aja wong jenenge wong yang ngentut bareng. beda adat. Itu sampai sekarang loh. Orang-orang Arab sampai ulama syai, mana kepen ngentut ya ngentut aja. Itu normal kan. Aku yang guyu aja. Ya yes, koyo namu gitulah. Kalau kita itu kan namu kan datang. Ya, ono makanan seenak apapun kan gak dimakan sampai dikatakan monggo. Ini monggo. Ini. Tapi kalau ini orang di namu di negeri Arab ngono yo gak mangan, gak tahu ngomong go. Ya pokoknya jenenge di dhuwur meja. Berarti ada suguno. Ngono. Datang duduk langsung mangan kabeh. Beda adat. Lah, orang-orang Rasul merasa dihinakan, merasa diremehkan. Ingat, suasana masih panas. Merasa diremehkan, merasa dihinakan, muncak dengan mengatakan, "Ya lal Ansar, wahai teman-teman Ansar, ke sini, aku dilecehkan." Ngono karep ngono bahasa kita. Para sarang Ansar, ingat suasana masih panas. Hatiku sek kepengin dong ini nyabut pedang kayak. Sobat Ansar berdiri, ini berdiri, gak cross check berita. Ingat ya, nuansa masih perang. Barusan pulang perang ini, datang, ini melihat ada orang antum ngeruyok dia yang muhajirin itu. Kanti dia ngomong curi dia lal muhajirin. Gitu. Wahai sahabat teman, tolong aku. Ini sahabat ini bangkit. Kedua pasukan itu hampir berhadapan. Sudah berhadapan, hampir saling bunuh. Suasana panas. Rasulullah SAW tahu kejadian itu, datang nyeret ridanya. Jadi pakaian durung sempurna. Ini nyeret bajunya. Kemudian beliau mengatakan, "Abidak wal jahiliyah wa ana baina adhurikum. Apakah kalian masih melakukan seruan-seruan jahiliyah padahal saya masih di tengah-tengah kalian? Da'uha fa innaha muntinah. Tinggalkan itu semua karena seruan itu adalah seruan yang busuk." Ini itu antara muhajirin sama Ansar. Apa meneh antara pesantren karo pesantren? Pengurus masjid karo pengurus masjid. Kadang-kadang gara-gara taklim lu kewekir pengurus masjid luru. Ini. Ini misalkan sini gawe taklim, sini ini gawe taklim. Bareng jadwali gegeran gara-gara majelis taklim karo majelis taklim. Lapo-lapoan. Ini lapo-lapoan. Dalam kondisi semacam itu sudahlah. Kita tujuannya kan satu. Lillahi subhanahu wa ta'ala. Ya sudah, dirembuk yang bagus dan macam-macam. Karena anak sering katakan, satu kota Gresik, buat koordinasi khusus misalkan antar semua ini apa pengurus majelis taklim gitu, sehingga ada masalah itu enggak sampai terjadi masalah. Jadi misalkan di jadwal ini dan macam-macamnya itu, sehingga selesai masalah itu dengan bagus dan tidak sampai mengerucut ke permukaan. Begitu ini selanjutnya. Lah, itu semua para jemaah sekalian boleh, enggak ada masalah. Loh, kalau begitu Ustaz, enggak usah seragam Ustaz. Enggak apa-apa seragamane kok. Asal kan enggak tahasum seragam kok. Aku itu seragam kok. Ini Al-Furqan punya seragam. Ini punya seragam. Ya enggak apa-apa dong seragam aja. Asalkan ini apa? Enggak ada ta'assub, itu hanyalah wadah. Kalau bahasa kita itu wadah. Tapi kita mengucut pada titik yang sama. Ya, mengucut pada titik yang sama. Yang tidak ada itu kan bendera salafi. Ini kapan enggak pakai bendera itu, Kak? Itu yang enggak ada. Tapi ini bendera yayasan, bendera ini, bendera itu, ya monggo kerso. Bendera itu asalkan enggak ada ta'assub dan tidak ada apa. Wallahu a'lam. Dan itu yang perlu untuk diperjuangkan para fitnah sani Allah wa yakum. Jadi bahwasanya manhaj ini adalah perjuangan. Jadi manhaj ini adalah ini perjuangan. Jadi meskipun kalau orang itu sudah menyandarkan diri kepingin untuk mengikuti jalan ini, itu satu kemuliaan. Kalau salah maka butuh untuk dibimbing, bimbingan. Semakin mendekat maka semakin bagus. Orang yang menghindar bukan berarti langsung keluar. Wallahu a'lam. Kecuali dalam perkara-perkara prinsipil. Kecuali dalam perkara-perkara pokok. Apa perkara-perkara pokok? Ya perkara pokok. Ini perkara-perkara yang merupakan pembeda antara ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah. Sebagaimana orang yang menjauhi ajaran-ajaran agama Islam bukan berarti kafir. Tapi begitu ada orang terjerumus dalam kesalahan pokok pembeda antara muslim dan kafir, maka dia sudah dikatakan bukan muslim. Orang yang gak tahu puasa sunnah itu kan itu ngopo-po, ya muslim, normal muslim. Orang yang kadang-kadang maling ya tetap muslim. Orang yang ini, orang yang itu, yang gitulah muslim, tapi muslim yang fasik. Tapi sebaik apapun akhlaknya, tapi kemudian dia terjerumus ke dalam kesalahan pada titik fatal agama, berarti dia bukan muslim. Sebaik apapun akhlaknya, sebaik apapun ibadahnya. Contoh, orangnya rajin sholat, tapi dia apa sih? Yani kita itu juga harus gitu loh, meyakini, membenarkan saudara-saudara kita yang dari Nasrani yang mengakui bahwasanya Isa itu Tuhan, itu ya benar, kondisi yang salah. Wong sama-sama menuju kepada nyai surga kok, mereka juga ke surga, kita juga ke surga. Jo, sama-sama benarnya. Orangnya lembut, halus, rajin ibadah, rajin masjid, tapi terjerumus dalam kesalahan titik itu, langsung kita katakan kafir. Yani, maksudnya ucapannya kufur, meskipun gak langsung difonis kafir. Kenapa? Titik prinsip. Titik apa? Prinsip. Meyakini Trinitas itu benar. Pijet dong. Meyakini Trinitas itu benar. Makanya yang kemarin kita pelajari itu kan pokok-pokok dasar agama yang menjadi titik pembeda antara inilah, yani akidahnya inilah generasi apa itu para sahabat ini yang tidak. Dan itu adanya di mana? Adanya di kitab-kitab akidah. Ya, yang membedakan antara ini dan itu. Makanya dalam kitab-kitab akidah kadang-kadang disebutkan tentang beberapa masalah fikih. Karena masalah itulah pembeda antara fikihnya Ahlussunnah dengan fikihnya Ahlulbidah. Kan kenapa sih masalah kekhilafahan kok dimasukkan dalam kitab-kitab manhaj dan akidah? Padahal kekhilafahan itu masalah fikih loh. Pemerintahan, imarah, pemerintahan itu masalah apa? Bukan masalah akidah. Aslinya itu masalah fikih. Kan nanti kan dunia bagaimana ngangkat pemimpin, bagaimana jadi pemimpin itu bersikap, bagaimana rakyat itu bersikap, bagaimana kalau ada penyelewengan pemimpin, bagaimana kalau ini, bagaimana kata itu perinciannya. Perinciannya bukan di kitab akidah. Perinciannya di mana? Di kitab fikih. Perinciannya itu ada di kitab fikih. Tapi kenapa titik pokoknya ada di kitab akidah? Karena itu titik pembeda antara Ahlussunnah dengan Khawarij. Titik pembeda. Bahkan para ulama memasukkan yakni masalah-masalah yang sebenarnya itu apa ya? Salah pun bukan mengeluarkan orang dari Ahlussunnah. Contoh, masalah mengusap khuf. Mengusap sepatu, khuf. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di akhir-akhir akidah wasithiyah beliau mengatakan dan Ahlussunnah mereka mengusap khuf. Loh, mengusap khuf kok dimasukkan dalam kitab akidah? Iya, karena semua ulama Ahlussunnah sepakat jadi disyariatkannya mengusap khuf. Yang mengingkari kan hanya dua, Khawarij sama Syiah. Jadi Khawarij sama Syiah. Itu akhirnya jadi pembeda. Masalah mut'ah. Mut'ah itu masalah fikih atau masalah akidah? Masalah fikih. Murni masalah fikih. Tapi kenapa dimasukkan oleh para ulama dalam masalah akidah? Karena itulah pembeda antara nikahnya Ahlussunnah dengan nikahnya Syiah. Ini dan begitu. Makanya prinsip ini pokok. Jadi prinsip ini pokok. Barifatan azani Allahu. Jadi wa yakum. Prinsip itu adalah pokok yang harus difahami tentang jadi masalah itu. Kemudian tatkala mensikapi kesalahan orang, baru kemudian kita lihat dia itu salah karena takwil ataukah salah setelah diingatkan tetap bertahan. Apa itu salah karena takwil? Karpe bener tapi salah. Itu beda loh mensikapinya. Karpe bener. Karpe kan bener, pendalilan itu ngene. Tapi ujungnya salah, namanya orang loh. Ini kadang-kadang karpe bener tapi secara umum dia bener. Secara umum itu prinsipnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah dan selalu merujuk kepada pemahaman para sahabat. Tapi dalam satu dua masalah salah. Yang jenenge wong, kok bener kabeh piye? Ini maka dia adalah tetap Ahlussunnah yang salah dalam masalah ini, yang salah dalam masalah ini. Dan itu kenapa para ulama itu tetap menganggap yakni ulama-ulama yang punya ketergelinciran tetap dianggap sebagai ulama-ulama Ahlussunnah. Kenapa? Karena prinsip dasarnya mereka benar. Prinsip dasarnya mereka benar. Ibnu Hazm rahimahullahu taala itu memiliki kesalahan-kesalahan fatal dalam masalah akidah. Fatal, fatal banget. Yakni siapapun yang membaca kitabnya Al-Fisal, yakni Fil Milal wa Nihal yang dua jilid itu, dia akan sangat tahu sekali beberapa kesalahan fatal Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala dalam masalah-masalah dasar. Tapi kalau kita baca kitabnya Muhalla, dan anak tidak menganjurkan untuk baca kitabnya Muhalla, jangankan jenengan, santri saja saya larang baca kitab Muhalla. Gak boleh antum itu baca Muhalla kecuali setelah melewati Mughni. Ini Ibnu Qudamah. Kenapa Ustaz? saya khawatir sebelum antum mendapatkan ilmunya, antum ketularan lisannya. Lisannya itu masya Allah powerless amit-amit. Wong pinter tapi nyelwakit kan ngomong itu pol nyelakiti. Ngomong apa mu? Ibu Nazim. Ngomong Ibu Nazim. Kalau kita mempelajari kitabnya Muhalla, baca kitabnya Muhalla, itu akan kita tahu dengan yakin prinsip agama beliau, Al-Quran, As-Sunnah, dan merujuknya kepada semua pemahaman para sahabat dan para ulama-ulama itu. Tapi jenenge wong ya ono wae salah. Ini tukang masak yang paling hebat, kadang-kadang ya gosong barang. Ini ya pas ngantuk kek. Ini pas apa? Apa begitu gosong langsung dikeluarkan? Kamu enggak jadi tukang masak. Lu sapa sing arep masak? Ini. Lah, itu namanya ini. Dan di situ para ulama itu membedakan mana titik ini, mana titik itu. Mana titik ini dan mana titik itu. Para ulama-ulama kita, Baihaqi, ini Ibnu Hajar dan yang lainnya semuanya pada barisan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang punya ketergelinciran dalam satu dua masalah. Wallahu alam bissawab. Nah. Baik, ini para hadirin azanillahu yakum. Jadi hendaknya ini jadikan sebagai satu acuan dalam ini hidup kita. Ini satu ini acuan ini dalam dalam hidup kita bahwasanya penyandaran diri kepada generasi paling mulia itu adalah penyandaran diri yang butuh perjuangan. Butuh perjuangan bukan dalam perkara-perkara zahir saja, tapi yang paling pokok bahkan adalah dalam perkara batin. Perkara kesucian hati, tazkiyatun nufus. Itu yang sangat pokok. Lihat para sahabat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bandingkan antara Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dengan para sahabat yang lain, itu kalau acuannya acuan amal luar, itu tuh mestinya Abu Bakar itu enggak yang paling utama. Kalau kita lihat perjuangannya, kalau dalam kancah medan perang, itulah Abu Bakar gak pernah disebut-sebut sebagai pahlawan yang paling jago. Kalau kita nyebut perang ini, itu kan yang muncul nama kan Khalid bin Walid, Amr bin As, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah bin Jarrah. Itu kan nama-nama yang muncul kalau di medan perang. Abu Bakar dalam perang itu seringnya menyertai Rasulullah SAW di nyani tenda panglima perang. Di tenda panglima. Misalnya biar tetap panglima, tetap panglima. Panglima maju dewe lah. Sopo sing ngatur pasukan. Jadi ini panglima ya panglima. Jadi mengatur gerak-gerik pasukan. Pengendalikan nyani pasukan perang. Kalau kita bicara ibadah, ada loh beberapa sahabat yang lebih jago daripada Abu Bakar dalam ibadah. Wah, Abu Bakar itu loh di sholat malam itu saat durungnya tidur. Ini koyo koyo sampean. Jadi Abu Bakar kan ditanya oleh beliau, ya Abu Bakar, sampean kalau sholat malam kapan dan bagaimana? Sebelum tidur ya Rasulullah. Dan saya kalau baca lirih ya Rasulullah. Lah sampean Umar, nek sholat malam kapan? Setelah bangun tidur ya Rasulullah. Terus bacanya keras ya Rasulullah. Ini kenapa kamu kok bacanya lirih? Ya karena saya sedang bermunajat kepada Allah. Kata Umar ditanya, lah Umar kenapa kamu bacanya kok nyanyi keras, ngusir ngantuk? Berarti Umar kan ngantuk, kayak aku tangguh turun pun ngantuk. Ngusir ngantuk dan ngusir setan. Ngusir ngantuk dan ngusir setan. Itu kelasnya Abu Bakar sama Umar. Kalau kita bandingkan dengan Abu Dzar, Utsman ibn Mad'un, Abdullah bin Amr bin As. Utsman ibn Mad'un yang sampai bujone garu-garuan. Ini istrinya itu sowan. Utsman itu kan saudara sepersusuannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara kandung sepersusuan. Maka beliau dekat dengan keluarganya. Utsman datang, istrinya datang, Rasulullah sowan ketemu Aisyah ngobrol ngalor ngidul gitu ya. Pada waktu Rasulullah datang melihat ada tamu ya beliau masuk gitu aja. Rasulullah tahu kalau tamunya itu istrinya Utsman. Pada waktu tamunya sudah pulang, Aisyah ditanya, "Aisyah, ngapain tadi?" Ini beliau kok kayak begitu penampilannya. Lah pripun ya Rasulullah, dia seorang wanita yang enggak punya suami kok. Oh itu. Enggak punya suami. Rasulullah sangat paham. Kapan cerainya enggak ngomong gitu. Rasulullah sangat mampu memahami kalimat itu. Dia adalah seorang wanita bersuami tapi suaminya enggak pernah ngobris, enggak pernah butuh wanita gitu. Jadi untuk apa dandan? Wong suamiku rambut butuh. Ini. Ya, awut-awutan. Karena Utsman itu terkenal kalau siang puasa terus, kalau malam ini ratau terus, ratau buka ngurusi bujuni. Itu terus Utsman dipanggil kedatangan pertama. Rasulullah langsung bertanya, Utsman, sampean benci ya sama ajaranku ya? Oh, yo, pertanyaan pertama begitu ya, kagetnya minta ampun. Loh ya Rasulullah, saya melakukan semua yang saya lakukan demi ini menjalankan ajaran jenengan. Utsman, ketahuilah, kemudian beliau mengajarkan itu. Nah, dari sisi ibadah, Utsman lebih jago. Ini Amr Abdullah bin Amr bin Anas yang ayel-ayelan apa salah? Moco Quran sama puasa. Itu kan Abdullah bin Amr bin Anas. Abdullah, kamu ini puasa sebulan 3 hari aja. Saya kuat lebih daripada itu ya Rasulullah. Masalahnya kan puasa tiap hari. 3 hari aja sebulan, lebih masih kuat ya Rasulullah. Ya wis, kalau gitu apa? Yani Senin Kamis aja, ngono ya. Yani masih kuat ya Rasulullah. Ya wis, kalau gitu yani sebulan 10 hari. Yani 1 hari puasa, 2 hari berbuka. Saya lebih kuat, masih kuat ya Rasulullah. Ya wis kalau gitu, puasalah puasa saudaraku Daud. Sehari puasa, sehari berbuka, dan jangan ditambahi. Wala tasid. Ini jangan ditambahi. Oh ini Abdullah masih ngayal, saya masih mampu ya Rasulullah lebih daripada itu. Rasulullah mengatakan, kamu jangan tambahi. Kamu itu jangan tambahi. Nurut. Pada baca Quran, ya gitu. Yani bacalah yani 10 hari sekali. Kata maksudnya bukan 10 hari sekali baca Quran sekali, bukan. 10 hari sekali khatam. Berarti sehari 3 juz. Saya kuat lebih daripada itu ya Rasulullah. Oh gitu. Ya sudah, sepekan sekali. Saya masih kuat ya Rasulullah lebih daripada itu. Ya sudah, 5 hari sekali. Saya masih kuat ya Rasulullah. Terakhir Rasulullah mengatakan 3 hari sekali. Saya masih kuat Rasulullah. Jangan lanjutkan. La yafqah man yaqra'ul Quran fawqa thalath. Gak akan faham orang yang baca Quran, khatam Quran kurang dari 3 hari. Jadi karpi Amr bin Anas tetap ngeyel. Nah, berarti dari sisi ibadah ada sahabat-sahabat yang jauh lebih jago dibandingkan Abu Bakar. Tapi kenapa Abu Bakar menempati posisi yang tertinggi sampai dikatakan Rasulullah SAW, seandainya iman Abu Bakar letakkan dalam satu timbangan, iman semua umat Islam diletakkan dalam timbangan yang lain, iman Abu Bakar lebih berat. Kenapa? Karena hati yang bersih, bening hati, ini kalau bahasa kita. Ini, karena hati yang jernih, jauh dari iri, jauh dari jengki, jauh dari hasad, jauh dari jengkel, jauh dari ini, jauh ini dari itu. Dan itu yang berat. Dan itu, ini yang berat. Hanya orang-orang suci yang mampu melakukan, ini yang mampu untuk, ini melakukan, ini hal semacam itu. Lah itu yang kita perjuangkan, berhewan. Konsekuensi menjadi salafi itu ikut generasi mereka. Itu konsekuensi saya, konsekuensi kita semua. Ini kita semua. Wallahu a'lam. Nah, tep, insyaallah Subhanahu wa ta'ala nih, yang kita pelajari pada pertemuan kita kali ini, insyaallah Subhanahu wa ta'ala kita lanjutkan pada waktu-waktu yang akan datang. Yang diizinkan Subhanahu wa ta'ala. Oh, ada satu masalah yang terlupakan. Satu masalah yang terlupakan sebelum anda tutup. Apa hukumnya memberikan label? Monggo. Apa hukumnya memberikan label? Dengan label-label itu untuk dagang. Untuk dagang. Anda secara pribadi enggak menyukainya. Karena efeknya buruk. Bakso sunnah. Bakso sunnah. Saking gregete menjadi seorang sunni salafi, tusi ngono. Bakso sunnah. Engko bakso gak enak ngono ya. Ngono ya. Ya, apa ya? Kalau benar-benar mampu menerapkan yakni apa hukum muamalah dan akhlak pedagang muslim sejati, mungkin gak apa-apa. Tapi kalau gak ngono ya, ono apa nih titi, ono apa nih, maka saya khawatir nama itu malah menjadi bumerang. Ini malah menjadi bumerang dalam hidup. karena sebenarnya itu bukan untuk dinambah-nambahkan, bukan untuk digitukan, tapi adalah nilai perjuangan kita untuk berdagang sesuai dengan prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah, diamalkan oleh para sahabat. Wallahu a'lam. Nah, insyaallah sini kita belajar ya, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Lah. Jami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.